نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Surau TV dan TV-TV lain yang bergabung dengan kajian kita ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Pagi ini adalah pagi yang ke-15 dari hari bulan Ramadan. Dan malam tadi adalah malam ke-15. Dan ini sudah disepakati semua di sini dan di Mekah, bahwa hari ini adalah hari ke-15 bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, tilawatul Quran yang kita baca, zikir yang kita lafazkan, rezeki atau sebagian rezeki yang kita infakkan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam Sahih Muslim, yaitu kitab Janaiz, bab nahyun nisa'i an ittiba'il janaiz. Haddatsana Yahya ibn Ayyub قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. Bab larangan wanita untuk mengikuti jenazah, yaitu menghantar jenazah ke kuburan. Yani larangan wanita untuk mengikuti jenazah atau menghantar jenazah ke kuburan. Hadis yang pertama dua, yaitu hadis nomor 2163 dengan sanadnya kepada Ummi Atiyah dari Muhammad bin Sirin. Dia mengatakan, Ummi Atiyah berkata kunna nunha an ittiba' janaiz, dulu kami dilarang untuk mengikuti jenazah, yakni mengikuti mengantarnya ke kuburan. Walam yu'zam alaina, dan tidak ditekankan kepada kami. Yani maksudnya dilarang dan tidak ditekankan larangannya. Begitu juga dari jalur Hafsah, hadis yang kedua 2164 dengan jalurnya kepada Hafsah, dari Ummi Atiyah, dia mengatakan, nuhina anittaba'il janaiz. Kami dilarang mengikuti jenazah. Walam yu'azam alaina, dan tidak ditekankan atas kami. Ungkapan sahabat ketika dia mengatakan, nuhina, umirna, kami diperintah, kami dilarang. Nuhina, kami dilarang. Umirna, kami diperintah. Tidak disebutkan di sini kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Arabnya, namanya itu kalimat atau fi'il mabni limajhul. Ya, ini dibangun bahwa yang melakukan atau yang memerintah atau yang melarang itu tidak disebutkan. Kalau seandainya para sahabat mengatakan itu, maka berarti yang melarangnya atau yang memerintahnya adalah Rasulullah SAW. Kalau yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW, maka yang memerintahkan atau melarang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkataan sahabat atau sahabiat, perkataan para sahabat atau sahabat wanita, ketika dimengatakan umirna atau nuhina, maka perkataannya ini marfu', hukumnya adalah hukum marfu' kepada Rasulullah SAW, bahwasanya ini adalah hal yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Nabi SAW. Begitu juga kalau seandainya yang dikatakan oleh sahabat atau sahabiat mengatakan minas sunnati, ya, merupakan bentuk sunnah. Maka kata-kata yang seperti ini adalah menunjukkan mana dari kata itu diangkat atau itu adalah perkataan dari Nabi SAW. Yani, mana seakan-akan maknanya adalah Nabi melarang kami mengikuti jenazah dan tidak menekankan kepada kami. Ya, maksudnya tidak menekankan dalam larangan. Imam Nawawi, dia mengatakan, an Ummi Atiyah nuhina an ittiba' janaiz wa lam yu'azzam alaina, ma'naah nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahya karahatin tanzihin la nahya azimati tahrimin. Kami dilarang oleh Nabi larangan karahat tanzih, larangan yang bersifat makruh, yani dapat dihimbau kalau bisa jangan pergi, gitulah mungkin bahasa kita, ya, dilarang. Tapi larangan ini ada untuk kesucian, untuk pembersihan, bukan larangan azimah yang ditekankan yang bermuatan tahrim, pengharaman. Ya. Jadi hukum asal wanita dilarang. Tapi larangnya bukan dalam bentuk pengharaman, tapi untuk larangan untuk karaha atau makruh. Wa madhhabu ashabina annahu makruhun laysa biharamin li hadzal hadis. Mazhab dari ashabina, yakni maksudnya mazhab Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, bahwasanya hukum melarang, hukum ittiba' jenazah oleh wanita, hukum mengikuti jenazah oleh wanita adalah makruh, bukan haram, berdasarkan hadis ini. Qala qadhi, dia mengatakan, qala jumhurul ulama biman'ihinna min ittiba'iha. Dia mengatakan mayoritas ulama mengatakan untuk melarang wanita mengikuti jenazah. Ya, melarangnya. Wa ajazahu ulama'ul Madinah. Ulama Madinah membolehkannya. Wa ajazahu Malikun wa karahuhu lisyabah. Imam Malik membolehkan juga, dan dibenci bagi kalau seandainya masih muda. Ya, intinya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dan apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya dilarang wanita itu untuk ikut menghantar jenazah ke kuburan. Namun tidak sampai haram sifatnya. Kalau bisa jangan datang. Yang pertama kalau kita lihat di situ adalah pertama wanita hatinya lemah, ya, emosional, perasaan. Maka boleh jadi dia kebawa perasaan, semakin memilukan hatinya ketika dia melihat bagaimana mayat dari keluarganya dibawa masukkan ke dalam kuburan. Yang kedua tentu tempat di sana adalah tempat laki-laki yang banyak. Maka banyak campur apa ikhtilat. Maka lebih baik adalah mundur atau tidak menghadiri. Saya masih ingat seorang ulama di kampung saya. Dan Masya Allah setelah saya belajar dan baru mengetahui bagaimana sikap beliau yang orang yang memperjuangkan sunnah dan menegakkan sunnah ketika dia tahu dia tidak ikuti hal-hal yang tidak ada dasarnya. Di antaranya ketika itu saya masih di Tsanawiyah, saya menanyakan kepada beliau tentang menikah hari, menuju hari. Katanya enggak ada itu. Memperbaiki tempat, ya, artinya kuburannya diperbaiki lagi, walaupun dengan batu atau istilahnya bato, ya. Yakni tanah yang dipetakan seperti kotak-kotak petak-petak kemudian ditinggikan, ya. Kata itu enggak ada. Kemudian juga saya pernah melihat bagaimana beliau mengusir kaum wanita, ya, ketika beliau menghantarkan jenazah ke kuburan yang tadinya beliau jadi imam, ya, kemudian beliau bawa. Ketika banyak wanita yang datang, beliau usir. Wanita pergi ke sana. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah ulama yang tahu dengan sunnah dan dia terapkan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada yang kedua adalah babun fi ghuslil mayyit. Bab di dalam memandikan mayat. Hadis 2165. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Yazid bin Zuri' an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Ummi Atiyah qalat dakhala alayna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu ونحن نغسل ابنته فقال يغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حكوه faqala ash'irnaha iyyahu. Dengan sanadnya kepada Muhammad bin Sirin dari Ummi Atiyah, dia mengatakan Nabi datang kepada kami sementara kami memandikan putrinya. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu jika kalian pandang perlu. Bima'in wa sidirin, dengan air dan daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafur. jadikan yang terakhirnya kafur barus atau dicampur sedikit dengan kafur barus. Apabila kalian sudah selesai, maka beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami beritahu beliau. Fa'alqa ilayna hikwahu. Nabi memberikan kepada kami sarungnya. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ash'irnaha iyahu. Yakni pakaikan ya kepadanya kain ini. Hadis yang kedua, 2166, wa hadatsana Yahya bin Yahya wa la akhbarana Yazid bin Zuraij an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Hafs binti Sirin an Ummi Atiyah qalat mashatnaha thalatha qurun. Dengan sanadnya kepada Ummi Atiyah, dia mengatakan kami sisir putri beliau ini, kami jadikan 3 kepang. Jadi rambutnya disisir dan dijadikan 3 kepang. 2167, wa haddatsana Qutaibah bin Ibnu Sa'id qala yani wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas ha wa haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad ha wa haddatsana Yahya bin Ayyub wala hadathana ibnu Aliya kullum an Ayyub an Muhammad an Ummi Atiyah qalat tufit ihda banati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith ibn Aliya qalat atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatah wa fi hadith Malik qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiyat ibnatuhu bimithli hadith Yazid bin Zuraij an Ayyub an Muhammad an Ummi Atiyah. Pada hadis yang ketiga ini ada beberapa jalur kepada Muhammad, kepada Ummu Atiyah, ya, bahwasanya Ummu Atiyah mengatakan salah seorang dari putri Rasulullah SAW wafat. Dalam hadis Ibn Ulayya, datang kepada kami Rasulullah sementara kami sedang memandikan putri beliau. Dalam hadis Imam Malik, dia mengatakan, ya, datang kepada kami Rasulullah SAW ketika putrinya wafat. Sama mirip dengan hadis Yazid bin Zuraij dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ummi Atiyah. Hadis yang keempat. Wa haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana Hammad an Ayyub an Hafsa an Ummi Atiyah binahwihi ghaira annahu qala thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalik. قالت حفصة بن عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. Dengan sanadnya ya kepada Ummi Atiyah, dengan mirip yang sebelumnya, hanya saja ada di dalamnya beliau mengatakan 3 kali mandikan, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu jika kalian pandang perlu. Ya. Qalat Hafsa an Ummi Atiyah. Hafsa mengatakan dari Ummi Atiyah, kami jadikan kepala beliau 3 kepang. Jadi 3 jalid, ya. Wa haddatsana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Ibnu Ulayya qala wa akhbaran Ayyub qala qalat Hafsa an Ummi Atiyah qalat wala tighsilnaha witran thalathan aw khamsan aw sab'an qala waqad qalat ummu atiyah mashatnaha thalathata qurun. Dengan sanadnya kepada Ummu Atiyah, dia mengatakan mandikanlah dia bilangan ganjil 3 atau 5 atau 7. Lalu Ummu Atiyah dia mengatakan kami pun menyisir rambutnya menjadi 3 kepang. Baik, hadis yang ke-6, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid jami'an an Abi Muawiyah qala Amr hadatsana Muhammad bin Hazim Abu Muawiyah qala hadatsana 'Asim al-Ahwal عن حفص بن سيرين عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيء من كافور فإذا غسلتنها فعلمنني قالت فأغسلناه فأعطاه حقوه وقال اشعرنها إياه. Dengan sanadnya kepada Ummi Athiyyah, maksudnya dia mengatakan ketika Zainab bintu putri Rasulullah SAW meninggal dunia, Nabi mengatakan kepada kami mandikan dia bilangan ganjil 3 atau 5 dan jadikan pada yang kelimanya kafur, ya kafur barus, au syai'an min kafur atau sedikit dari itu. Apabila kalian telah selesai memandikannya, beritahukan aku. Lalu dia mengatakan, kami beritahukan beliau, fa'atana hikwatahu, beliau memberikan kepada kami sarungnya. Lalu dia mengatakan, asy'arnaha iyyahu, berikanlah, jadikanlah pakaiannya untuk yang melengket dengan tubuhnya. Hadis yang ketujuh, hadatsana Amr an-Naqid, qala hadatsani Yazid bin Harun, qala akhbarani Hisham bin Hassan, عن حفصة بنت السيرين عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنها وطرا خمسا أو أكثر من ذلك وبنحن حديث أيوب أو عاصم قال في الحديث قلت فضغرنا شعرها ثلاثة ثلاثة أثلاث وقرنيها وناصيتها yakni Ummi Athiyyah mengatakan datang kepada kami Rasulullah SAW sementara kami sedang memandikan salah seorang dari putri beliau. Lalu beliau mengatakan mandikanlah dia dengan bilangan ganjil 5 atau lebih dari itu. Ya, hampir mirip dengan hadis Abu Ayyub dan Asim. Dalam hadis ini beliau mengatakan dhafarna sya'ra thalatha athlath. Kami buat kepang rambut beliau dengan 3. Fa qarainaha wa nasiyataha, ya, dua tanduknya, ya maaf dua tanduk, ya dia kiri kanan dan yang tengah-tengah. Jadi di sini dikepang kemudian di tengah-tengah. Baik. Hadis yang ketujuh berulang hadis yang ketujuh sudah ya, hadis yang ke-8 حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن ما عن خالد عن عفص بن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته فقال لها ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. Dari أم عطية bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk memandikan putri beliau dengan beliau mengatakan kepadanya, mulailah dengan bagian kanannya dan tempat-tempat wudu darinya. Hadis terakhir pada bab ini, haddathani Yahya bin Ayyub wa Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Amr an-Naqid kulluhum an Ibn Uliyyah qala Abu Bakr haddathan Ismail bin Uliyyah an Khalid an Hafsa an Ummi Athiyyah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته. Dari Ummi Athiyyah dia mengatakan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya, kepada wanita-wanita ketika memandikan putri beliau. Apa kata Nabi? Ibda'na bima yaminha wa mawadhi'u wudhu minha. Mulailah dengan bagian kanannya dan tempat wudhu darinya. Taib, kata Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan di sini, "Irsalnaha thalathan aw khamsan akthar min dhalika in araituna dhalik." Dan riwayat yang lain 3, 5, 7 atau lebih dari itu. Dan riwayat yang lain mandikan dia ganjil 3 atau 5. Dan riwayat yang lain mandikan dia bilang ganjil 5 kali atau lebih. Fa hadhihi riwayat muttafaqa fil makna, riwayat ini sama mirip, ya, sama maknanya. اختلف ألفاظها ولكن بربدا لفظنيا والمراد غسل غسل غسلناها وترا ولا وليكن ثلاثة يعني مقصود داري مانديكان ديا وترا يعني بلان غانجي وليكن ثلاثا يعني kalau seandainya witir atau ganjil itu posisinya adalah di tiga angka. ونحتاجنا إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا. Kalau seandainya masih membutuhkan untuk kebersihan, maka adalah menjadi lima. Jadi ganjil tiga, kalau enggak bisa jadi lima, ya, bukan jadi empat. فنحتاجنا إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا. Kalau seandainya dia membutuhkan untuk lebih bersih lagi, maka menjadi sepuluh kali, tujuh kali. Wahakadha abadan, begini seterusnya. Wahasilu annal itar ma'mur bih. Dan kesimpulannya bahwa melakukan dengan bilangan ganjil, ya, adalah diperintahkan. Wa thalathu ma'murun biha nadaban, dan yang tiga, ya, diperintahkan dalam bentuk nadab, anjuran. Ya. Fa'in hasal al-inqa bi thalath lam tushra al-rabi'ah. Kalau seandainya dengan tiga sudah terwujud kebersihan, maka tak perlu ke empat. Wa'illa zida hatta yahsul inqa. Kalau tidak bersih, maka ditambah lagi sampai terwujudlah kebersihan. Wa'in debu kaunuha witra, dianjurkan, disunatkan. Jumlahnya itu adalah witr, yakni ganjil. Wa aslu ghusl mayit fardu kifayah. Hukum asal dari memandikan mayat adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu apa? Kalau seandainya ada yang menegakkannya atau melakukannya, maka gugurlah dosa kepada yang sisanya. Yakni kepada kaum muslimin. Wa kadha hamluhu wa kafanuhu was-salatu alayhi wa daf'uhu kulluha furudu kifayah. والواجب في غسل مرة واحدة عامة لبدن هكذا مختار الكلام فيه هذا مختصر كلام فيه يعني begitu juga dengan memikulnya mengafaninya menyulakannya menguburkannya semuanya itu adalah fardu kifayah Yang wajib bagi orang yang memandikan, wajibnya adalah sekali tapi sudah menyeluruh kepada seluruh tubuhnya. Ini adalah ringkasan dari pembahasan mandi. Yakni saya lagi, kita katakan bahwa mandinya, ya, bahwa diperintahkan untuk melakukan tiga kali. Kalau seandainya tidak bisa bersih dalam tiga kali, maka dibutuhkan tambahan. Kalau seandainya tambahan, diharapkan untuk witir. Ya, hukum witir ini hukumnya adalah sunat. Kalau bisa. Berarti tiga, kemudian empat, kemudian lima. Enggak juga bersih sampai lima, tujuh. Ya, begitu seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Qalu in ra'aytunna dhalik. Perkataan dari hadis, jika kalian melihat mandang itu ya ma'nahu ijtajna wa laysa ma'nahu takhyir ya jika kamu membutuhkan bukan pilihan ya taib bima'in wa sidrin dengan air yang dicampur dengan daun sidir fi dalil al istihbab sidr fi ghusl mayit di sini terdapat dalil memakai daun bidara di dalam memandikan mayit wa muttafaqun ala istihbabihi itu dianjurkan ya ala istihbabihi wa huwa muttafaqun ala istihbabihi ya dianjur sepakat untuk dianjurkan wa yakunu fil marrati al wajibah wa qila yajuzu fihima wa yakunu fil marrati al wajibah Ya, wakilah yajuzu fihima. Taib. Bahwasanya memakai air dan sidir itu atau memakai sidir dalam memandikan mayat telah disepakati ke dianjurkan. Ya. Baik. Qalu wa ja'alna fil akhir kafur au syai' min kafur. Jadikan di akhirnya itu adalah kafur, kapur atau sedikit dari kapur. Fi istihbab hadhihi min syai' min kafur. Ini dianjurkan ya, sedikit dari kafur fil akhirah dicampur dengan kafur barus di akhir terakhir. Wa muttafaqan alaihi 'indana, itu ada sepakati bagi kami. Wa biqala Malik wa Ahmad wa jumhur ulama. Begitu dikatakan Malik dan Ahmad dan mayoritas ulama, qala Abu Hanifah la yustahab. Abu Hanifah mengatakan kita tidak dianjurkan. Wahtajul wa hujjatul jumhur hadzal hadis. Yani hujjah jumhur, argumen jumhur adalah hadis ini. Qala Abu Hanifah tidak dianjurkan. Ya. Wahujjatul jumhur hadzal hadis, hadis ini, wa li'annahu yutayibul mayit wa yaslubu badanah wa yubriduhu wa yamna al-isra'il fasadihi aw yatadammal ikramu. Yani dalam memakai sidir tadi akan lebih baik atau mewangi atau jenazah atau mayit dan menjadikan badannya kukuh atau kulitnya kuat, ya, sehingga bisa menghambat cepatnya rusak dan juga terkandung di dalamnya unsur kita memuliakan mayat. Falqa ilayha aqwahu falqa ilayha aqwahu qala ashirna bihi iyahu. Yani Nabi melemparkan kainnya, yakni sekian sarungnya, lalu Nabi nyuruhnya untuk memakainya, memakaikan. Yani wa asul haqwa wa maq'ad al-izar, tempat izar. Ya, atau tempat gulung izar. Baik. Lalu ash'irnaha iyah. Pakaikan kepadanya, ya, ij'alhu syi'aran laha. Jadikan dia pakaian yang bagian yang melengket ke tubuhnya. Wa huwa thawb alladhi yali jasad. Yaitu pakaian yang tahap pertama dari pakaian yang langsung persentuhan dengan tubuh. Tsumma syi'aran li'annahu yali sya'r jasad. Dinamakan syi'ar karena dia langsung ya dengan bulu di jasad. Wal hikmah fi isy'ariha bihi tabrikiha bihi. Hikmah Nabi memberikan pakaian ini atau kain sarung ini kepada putrinya sebagai tabrikiha, memberikan keberkahan dengannya. Wa fihi ya wa fihi tabarruk bi athar salihin. Ah, di sini wa libasihi. Ya, di sini kata Imam Nawawi bolehnya bertabarruk dengan athar salihin dan dengan pakaian-pakaiannya. Ini perlu kita kritisi. Kenapa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk putrinya tidak diikuti oleh para sahabat untuk putri-putri mereka. Ya. Pakaian Nabi, tubuh Nabi tidak diragukan lagi keberkahan di dalamnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suci, hayyan wa maitan, hidup dan mati. Pakaian-pakaian beliau yang melengket dengan tubuh beliau itu bisa kita mengharapkan keberkahan dengannya. Tapi pakaian orang lain selain dari Nabi enggak bisa. Ya, karena tidak ada dicontoh oleh sahabat dalam pengkiasan atau dilakukan seperti itu kepada mereka. Ya, atau mereka melakukannya untuk anak-anak mereka yang meninggal dunia sebelumnya. Anas bin Malik meninggal anaknya dan keturunannya selama dia hidup itu ada 125 orang. Nah, tidak ada satu pun riwayat dia menyuruh atau memakaikan bagian dari pakaian dia dibawa di dalam kain kafannya sebagai keberkahan. Enggak ada. Keberkahan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan permohonan atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita bisa dengan mengambil keberkahan dengan kainnya. Ya, apalagi kalau doanya, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa fi jawazu takfinul mar'ati fi thawbi rajul. Di sini bolehnya wanita dikafankan dengan pakaian laki-laki. Lalu dalam hadis disebutkan wa mashatnaha thalatha qurun. Qurun. Yani thalatha dhafair, yaitu tiga kepang. Dengan menjadikannya wa ja'alna qarnaiha dhafirataini wa nasiyatiha dhafira. Ini kejadikan di kiri kanan ya seperti kanduk ya. Itu adalah kiri dua dan dari nasiatnya ya ini di ubun-ubunnya itu satu. Jadi tiga. Di sini satu, satu, kemudian satu. Jadi tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis ini ya. Fi istihbabu mashtir ra'sil mayyit wa dhafrihi. Di sini terdapat anjuran untuk menyisir rambut mayit dan rambut perempuan dikepang. Ya. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad Ishaq. Begitulah yang dikatakan oleh Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Qala Uza'i wa Kufiyun, Uza'i dan orang Kufah, la yustahabul mashtu wala dhafar. Dia katakan tidak perlu dianjurkan untuk menyisir atau mengepang. Bal yursal sya'ar ala janibaiha mufarrakan. Malahan rambutnya diurai saja ya, tidak ke kiri dan ke kanannya secara terpisah. Wa daliluna alaihi hadzal daliluna alaihi alhadis. Dalil kita yakni dianjurkan untuk menyisir dan mengepang adalah hadis ini. Wa zahir ittila'un nabi ala dhalik. Dan kelihatannya ini diketahui oleh nabi. Wa isti'dhanuhu fihi kama fi baqi sifat al-ghusl. Dan minta izin kepada beliau di dalam menyikapi itu dalam mandi sebagaimana di sisa dari sifat-sifat solat yang lainnya. Kemudian ibda' nabi mayaminha wa mawadhi'ul wudhu minha. Mulailah dengan bagian yang kanan dan tempat wudhu beliau. Fi istihbab taqdimul mayamin fi ghusl al-mayt wa sa'ir at-taharat wa ilaqa biha anwa' al-fada'il. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في صحيح مشهورة وفيه استحباب وضوء الميت وهو مذهبنا ومذهب مالك وجمهور وقال أبو حنيفة لا يستحب يكون وضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب. طيب di sini dikatakan bahwa dianjurkan untuk memulai yang bagian kanan dalam memandikan mayat dan taharat dan seluruh melakukan kesucian dan diikuti juga dengan anwa'il fadha'il yaitu untuk membersihkan yakni seluruh bentuk apa yang dikeluarkan yakni maksudnya membersihkan didulukan dulu misalkan ceboknya kemudian apa sisa dari mata dan seterusnya ya wal hadis fi hadzal ma'na hadis dalam makna ini ada sangat banyak sekali sahih dan banyak sekali wa fi istihbabul wudhu'il mayyit berdasarkan hadis ini juga anjuran untuk mewudukkan mayit ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Malik serta jumhur mayoritas ulama Abu Hanifah mengatakan tidak dianjurkan ya tidak dianjurkan wa yakunul wudhu' indana fi awal ghusl maka wudhu itu ya, di awal ghusl yaitu mandi. Kama fi wudu'il junub, sebagaimana wudunya orang junub wa fi hadis mi'tiya hadha dalilun li ashahil wajhayni 'indana anna nisa' haqqu bi ghusl mayita min zawjiha. Dalam hadis mi'tiya juga terdapat dalil atas sahnya perkataan atau pendapat di kami yaitu wanita adalah lebih berhak untuk memandikan jenazah wanita daripada suaminya. Waqad tamna'u dilalatuhu hatta yatahaqqaq anna zawja Zainab kana hadiran fi waqti zawjatihi. Ya, fi waqti wafatiha la mani'a lahu min ghusliha wa annahu lam yufawwid al-amr ila niswah. Lalu wadilalatuha argumentasinya menghalangi untuk mengatakan yang demikian sampai suami dari Zainab bahwasanya dia betul-betul hadir pada waktu wafat beliau dan tidak menghalangi, tidak ada larangan atau tidak ada yang menghalangi dia untuk memandikannya. Annahu, dan dia tidak menyerahkan untuk memandikan itu kepada wanita. Ya, wa madhhabuna wa madhhab jumhur anna lahu ghusl zawjati. Madhab kami dan madhab jumhur, suami boleh memandikan istrinya. Kalau Syafi'i wa Thawbi wa Thawri wa Abu Hanifa la yajuzu lahu ghusluha. Dia katakan Abu Hanifah dan Syafi'i serta Thawri tidak boleh suami memandikannya. Wa ajma'u ala anna laha ghusl zawjiha, dan sepakat bahwasanya istri boleh memandikan suaminya. Wastadalla ba'dhum bi hadha al-hadith ala annahu la yajibu al-ghuslu 'ala man ghassala maytan. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian orang yang memandang berdalil, berargumentasi bahwasanya tidak wajib mandi bagi orang yang memandikan mayit. Wa wujud dilalati annahu mawdu' ta'lim. Bagaimana sisi argumentasi bahwa sisi argumentasi ini adalah posisi di mana adalah pengajaran. Falau wajaba la'allamahu, kalau seandainya ada sedang pengajaran, kalau seandainya itu adalah wajib, tentu telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madhabuna wa madhhab jumhur annahu la yajibu al-ghuslu min man ghassala al-mayt lakin yustahab. Madhab kami dan madhab jumhur bahwasanya tidak wajib mandi orang yang memandikan mayit, akan tapi dia adalah dianjurkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Khattabi la a'lamu ahadan qala biwujubihi. Ya. Khattabi mengatakan, aku tidak mengetahui seorang mengatakan wajibnya untuk mandi itu. Wa aujaba Ahmad wa Ishaq al-wudu' minhu. Imam Ahmad ya dan Ishaq mewajibkan wudu' setelah memandikan. Wa jumhur ala istihbabihi, jumhur adalah dalam bentuk menganjurkan. Wala nawajun syadza annahu wajib wa laysa bi syai. Ada perkataan yang aneh ya, yang dia mengatakan wajib dan itu tidak ada, laysa bi syai, ya tidak ada nilainya di sini ya. Wal hadits al marwi fihi min riwayat Abi Hurairah, man ghassala maytan falyaghtasil wa man massahu falyatawadda, dhaif al ittifaq. Ta'awufan bi ittifaq. Yani hadis yang diriwayatkan dari riwayat Abu Hurairah, siapa mandikan mayat maka hendaklah dia mandi dan siapa yang menyentuhnya hendaklah dia berwudu. Ini adalah dhaifun, hadis dhaif bittifaq. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa memandikan mayat ya, yang pertama kita mandikan dia dengan bersih-bersih ya. Kemudian bisa dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 jika kita melihat pandang, kalau kita lihat kita pandang perlu. Kemudian di akhirnya dibuatlah, dikasih kain kapur ya. Kapur barus. Sebelumnya diawali dengan bagian kanan, kemudian dengan diwudukkan ya. Taib. Pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita masuk ke dalam tanya jawab. Mudah-mudahan bisa kita menjawab beberapa pertanyaan sebelum waktu kita berakhir. Assalamualaikum Buya, dari hamba Allah Pasaman Barat, boleh bertanya di luar tema. Saya pernah menjabat di sebuah organisasi dan mendapat bantuan dari pemerintah. Dari kegiatan pengelolaan keuangan, saya mendapatkan fee dari transaksi yang dilakukan. Fee tersebut saya berikan atau sedekahkan kepada anak yang sedang kuliah karena kekurangan biaya pendidikan. Apa hukumnya Buya? Ini sudah saya lakukan dulu, terima kasih. Kalau seandainya sudah ada pemberian dari pemerintah untuk kita dan lalu kita berikan tadi untuk pendidikan, insya Allah tidak apa-apa, itu bagus ya. Dan pemberian dari pemerintah kalau memang khusus untuk kita boleh, tapi kalau khusus untuk umum tidak boleh kita khususkan untuk kita. Baik. Ini maaf untuk bantuan untuk pembangunan pondok kita. Ya memang di sini ada yang konfirmasi dan perlu kita informasikan bahwa memang kita sekarang ini finishing dan kita sangat membutuhkan 1,7 lagi kurang lebih. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita kumpulkan selama bulan Ramadan, sehingga harapan kita minimal dengan 1,7 ini selesai dengan nilai 6,65 M. Ternyata dalam proses pembangunan ada banyak perubahan-perubahan sehingga nilainya lebih besar dari itu. Kurang lebih seharusnya kita dari jumlah yang ada sekarang yaitu 1,7 yang masih tersisa dari 6,65 masih membutuhkan dana kurang lebih adalah 1,2 lagi. Berarti total semuanya adalah 2,9 ya. Baru dikatakan ready betul ya, karena berbanyak hal-hal yang ada perubahan di dalam pembangunannya. Ada tambah-tambahnya ya. Untuk konfirmasi dana ini sudah cantumkan ya, yaitu 0823 8828 ya 4915. Ya. Nanti boleh kita konfirmasikan lagi khusus untuk Bapak yang bertanya. Baik. Anda mau tanya, ketika memandikan jenazah kotoran masih keluar, sudah dibersihkan berkali-kali, lalu beberapa orang tua di kampung Anda menyarankan untuk disumbat dengan kapas, lalu setelah selesai mandi lalu mayat diwudukkan, apakah sah atau batal wuduk si mayat karena ada kotoran yang keluar dari dan hanya disumbat dengan kapas? Ya, yang pertama, di dalam masalah kotoran yang keluar memang harus disumbat dengan kapas. Kemudian dalam proses untuk mewudukkan dia terakhir kembali itu butuh dalil. Ya, itu butuh dalil. Wallahu alam dari mana dalil. Memang ada mazhab yang mengatakan demikian. Akan tapi kalau kita lihat, kalau seandainya mandi sudah menghilangkan hadas, maka sudah cukup. Keluarnya kotoran tadi yang di mana kita sumbat, ya kita sumbat, maka ini tidak apa-apa insya Allah taala, karena tidak memungkinkan lagi, karena memang salurannya itu sudah tidak berfungsi, tidak ada lagi yang menahannya, maka insya Allah tidak apa-apa keluar. Makanya kapas itu sebenarnya adalah bukan untuk ditaruh di bawah, dia tidur di atas kapasnya, kemudian digulung, dia tak masuk ke dalam kapas. Enggak. Tapi kapas itu diletakkan di tempat-tempat yang kemungkinan keluar kotoran ya, atau cairan. Sehingga kapas itulah yang menutupnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, yang termasuk miskin itu kriterianya bagaimana? Kalau orang itu agak mampu, contohnya punya motor, tapi penghasilan sehari-hari kalau enggak pas kerja, kadang-kadang kurang. Tapi kalau untuk bayar zakat, diupayakan sampai bisa bayar. Itu apakah termasuk miskin atau berhak menerima zakat, padahal dia bisa bayar zakat? Tapi bayar zakat ini sudah ada ketentuannya. Artinya, bayar zakat itu, Bapak Ibu, adalah orang yang memiliki kelebihan. Coba kita lihat bahwasanya nisab itu mengendap dengan dia nisab ini selama 1 tahun. Ya. Kalau seandainya dia menabung, kemudian uang tabungan itu tidak digunakannya, ya, maka berarti tabungannya sudah sampai nisab, berarti tidak boleh dia menerima zakat. Ya, tidak boleh dia menerima zakat, malah dia harus mengeluarkan zakat. Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak mencukupi kehidupannya. Berarti tidak punya tabungan dia. Tidak punya simpanan. Kebutuhan dia aja tidak cukup. Adapun orang fakir lebih lagi di bawah dari itu. Ya. Walaupun dia punya motor misalkan. Karena motor sekarang ini sudah merupakan keperluan yang mendasar dalam kehidupan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Buya. Dari Nurdin Sukabumi. Bagaimana kalau jenazahnya wanita? Apakah tidak membatalkan wudu si mayat karena yang memandikan bukan muhrimnya? Taib. Kalau seandainya memandikan hukum asal, mayat jenazah wanita yang memandikannya adalah kaum wanita. Lalu bagaimana dengan suaminya? Ya, suami yang memandikan. Dalam hidup pun, kita hidup sekarang ini, kalau seandainya sudah berwudu kita, lalu kita bersentuhan dengan istri kita, atau si istri bersentuhan dengan suaminya, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dalilnya, Nabi SAW pernah mencium istrinya, lalu dia pergi ke masjid dan tidak berwudu lagi. Ya? Nah, kemudian, Nabi pernah sedang sholat malam dan Aisyah tidak mengetahui kondisi Nabi. Dia cari-cari ketemu, dapat kaki Rasulullah yang beliau sedang sujud. Dan itu Nabi tidak membatalkan sholatnya karena tidak membatalkan wudhu. Maka suami yang memandikan istrinya tidak membatalkan wudhu. Wallahu'alam. Baik, di sini dikatakan adalah bantuan organisasi tadi ya. Bantuannya untuk organisasi. Kalau bantuan untuk organisasi, kita tidak boleh memakai untuk pribadi kita. Ya. Kalau seandainya kita berikan kepada kecelakaan kepada anak yang sedang kuliah karena kekurangan biaya, setelah kita dapatkan dana itu untuk organisasi kita, lantas kita musyawarah. Kalau seandainya hasil musyawarah kita adalah boleh kita membantu orang lain dengan dana tadi, boleh, silahkan aja. Asalkan itu setelah kita berkoordinasi dengan kawan-kawan yang lain. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa takut dengan mayat? Karena kadang terbawa di kemimpi dan jadi takut ketika sendiri. Mohon nasihatnya. Ya. Yang pertama, kalau seandainya ini syaitan juga berusaha untuk menyesatkan kita. Kalau Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa kalau seandainya kita kelihatan melihat hantu misalkan, sudah azan, dia akan lari. Syaitan itu akan lari. Kemudian kita tidak boleh takut terhadap yang tidak tampak. Selain daripada Allah. Takut kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jangan sering melihat hal-hal yang menakutkan. Gambaran-gambar menakutkan. Memang manusia terkadang takut melihat sesuatu yang ngeri. Ya. Maka jangan dibiasakan untuk melihat itu. Wallahu ta'ala. Anda mau bertanya, apakah boleh zakat diberikan kepada saudara kita yang sudah tidak menghasilkan atau sudah tua? Boleh, kalau seandainya dia adalah orang miskin. Ya. Dia adalah orang miskin, dia saudara kita, itu yang lebih baik. Kita mendapatkan pahala sedekah dan kita mendapatkan pahala menjalin hubungan silaturahim. Ustaz, saya hamba Allah dari Sulawesi Selatan. Maaf, Ustaz, pertanyaan di luar tema. Solat fardu itu kan ada waktu yang tepat dan bagaimana jika kita melaksanakan solat zuhur jam 1 atau jam 2 karena ketiduran? Pertanyaan saya, apakah kita mengumandangkan azan dulu atau solat qabliyah zuhur dulu 4 rakaat, ataukah langsung iqamat dan langsung solat zuhur. Azan sudah ditunaikan oleh orang yang di masjid, tinggal bagi kita adalah qamat. Kalau seandainya jam 1 atau jam 2 selama dia adalah masih di dalam rentang waktu zuhur, mulai dia tergelincir matahari sampai bayang-bayang sepanjang benda, maka itu masih waktu solat zuhur. Maka selama masih ada waktu zuhur, kita tetap melaksanakan solat sunat qabliyah dan kita qamat, kemudian setelah solat, setelah itu kalau masih ada waktu, kita mengerjakan solat sunat ba'diyah. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita tutup majlis kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.